السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بإذن الله تعالى kita lanjutkan kajian kiat dan adab dan kiat dalam menuntut ilmu. Dan pada kali ini kita akan membahas seperti mulai halaman 67, Syekh. Sahih, Nak? Ibn Juraij. Kisah kedua ya, 66. Baik. Kita mulai dari kisah terlebih dahulu, setelah itu kita akan membahas beberapa buku yang dianjurkan untuk dibaca bagi para penuntut ilmu pemula nanti insyaallah setelah dua kisah yang disebutkan di sini. Kita akan mereview beberapa buku, dan juga next liqa juga akan mereview lagi beberapa kitab atau buku. Dikatakan di sini Ibnu Juraij rahimahullah pernah mendatangi Atha bin As-Sa'id untuk menimba ilmu darinya. Ini terjadi pada masa awal Ibnu Juraij belajar dari Atha. Saat itu Atha sedang bersama Abu Umair. Ya. Apa seperti ini udah belum? Belum. Yang cerita ini sepertinya udah. Ya. Tapi enggak apa-apa, diulang lah ya. Maka aku pun, yaitu Ibnu Juraij, ditanya oleh Abu Umair, kamu pengen belajar dari Atha atau dari kami, apakah kamu sudah menghafal Al-Quran? Sudah menghafal Al-Quran? Maka Ibnu Juraij bilang, belum. Kalau di zaman salaf ini, apakah kamu sudah menghafal Al-Quran? Maksudnya, apakah kamu sudah hafal 30 juz? Itu maksudnya. Kalau sekarang, pertanyaan seperti ini dianggapnya, tafsirannya apa? Apakah kamu punya hafalan Al-Quran gitu? Standarnya beda, ikhwan. Standar di antara salaf, ulama salaf dengan standar sekarang. Ya, maka ditanya pas mau ke majlis ulama, belajar sama ulama, mulazamah sama ulama, ditanya dulu, kamu sudah khatam hafal Quran belum? Dia bilang belum. Kalau antum ditanya kayak gitu, kira-kira gimana? Belum dan will never. Insyaallah but will never. Apa artinya? Insyaallah tapi kayaknya enggak bakal deh ya. Kalau ngeliat kesalahan kita yang capek dengan pekerjaan. Walaupun seharusnya sih usahalah sedikit-sedikit baca apa hafalkan Al-Qur'an. Maka dijawab oleh Ibnu Juraij, belum. Maka Abu Umair berkata, pergi. Diusir dari majelis. Pergi. Hafalin Al-Qur'an dulu. Baru kamu kemudian datang. Setelah kamu hafal Al-Quran itu semuanya, ayo datang menuntut ilmu. Jadi kalau zaman sekarang kira-kira gimana ya? Hah? Gak ada. Ini kajian lemon. Anda ngajar lemon, antum gak ada. Pulang antum semua. Iya. Harus hafal Quran dulu baru boleh ikut majelisnya Abu Umair dan juga majelis Atha bin As-Sa'id rahimahumullah. Tapi Ibnu Jurayj ini bukan kayak kita. Ketika ditekan seperti itu, ya beliau lantas apa? Bersungguh-sungguh sekian lama sampai berhasil menghafalkan Al-Quran komplit. Kalau kita digituin, udah sombong banget. Jadi ustaz ya itu kalau kita. Kayak paling hafal aja ustaz itu sampai kita disuruh. Standarnya beda kalau dulu ya. Kalau sekarang sepertinya tidak ada, sepertinya ya. Lalu aku kembali ke kecuali kalau di majlis para ulama, para masyayikh, majlis khusus mulazamah tertentu mungkin dia harus hafal dulu ya Al-Qur'an, ada ya seperti itu. Tapi itu sangat jarang sekali. Lalu aku kembali mendatangi majlis Atha yang saat itu ya tengah bersama Abdullah. Maka aku pun ditanya oleh Abdullah, ditanya lagi sama ulama lainnya yang semajlis dengan Atha bin As-Sa'id. Apakah engkau wahai Ibnu Jurayj sudah hafal Quran? Ya sudah. Ya sudah. Sekarang apakah kau sudah mempelajari hal-hal yang fardu? Maka dia menjawab apa? Ibnu Jurayj bilang apa? Belum. Pergi, kata Abdullah. Diusir lagi kedua kalinya. Pelajari dulu hal-hal yang fardu. Maksudnya hal fardu apa? Ilmu tentang taharah. Ilmu tentang salat. Tentang puasanya, karena pasti tiap tahun akan mengalami puasa Ramadan. Dan beberapa hal yang fardu dari agama, dari tauhid dan aqidah. Diusir kayak gitu. Pelajari dulu hal-hal yang wajib itu, baru kamu kemudian menuntut ilmu. Lalu aku bersungguh-sungguh menuntut mempelajari hal-hal yang fardu. Kemudian aku pun kembali mendatangi majlis Atha, maka Atha berkata kepada Ibnu Jurayj ini, "Nah, sekarang waktumu untuk belajar." Kemudian aku merutinkan hadir di majlis Atha selama 17 tahun lamanya. Itu namanya mulazamah, jemaah, teman-teman, ya. Sampai 17 tahun belajar sama guru ini gitu loh. Ya tidak menutup kemungkinan Ibnu Jurayj belajar juga pada guru lain, betul, tapi beliau selalu belajar pada di majlisnya Atha dengan jadwal majlis Atha bin As-Sa'id 17 tahun. Ibaratnya kalau sekarang 2022 antum baru selesai mulazamah 2039, ah. Benar, sekitar itulah. Atau 2038. Itu kalau panjang umurnya. Kalau enggak ya apa boleh buat, mati duluan ya. 17 tahun. Ya. Kisah di atas menunjukkan akan pentingnya skala prioritas dalam menuntut ilmu. Antum melihat enggak kalau dengan cerita begini saja, melihat enggak ada kejanggalan? Apa kejanggalannya, ikhwan? Hah? Di sini disuruh apa? Menghafal Al-Qur'an komplit, ya. Dan mereka ini bisa bahasa Arab, faham bahasa Arab. Artinya kalau menghafal Al-Qur'an komplit berarti kan Ibnu Jurayj ini udah alim. Sekarang kalau orang sudah hafiz, dianggap ustaz enggak kira-kira? Hah? Yang tidak hafiz aja dianggap ustaz, apalagi yang hafiz. Pakai jubah, kemudian kelihatan dengan tampilan ustaz dan dia hafiz. Sebelum namanya disebut ada gelar al-hafiz. Ya kan? Padahal belum tentu paham artinya. Kemudian di kedua kalinya diusir lagi, disuruh mempelajari ilmu-ilmu faraid. Padahal ini kan ke majelisnya Atha bin As-Sa'id pengen ngapain coba? Pengen belajar apa pengen menjadiin air? Belajar. Tapi disuruh pulang untuk belajar. Faham gak maksudnya sini, Khon? Hah? Faham ya? Kan mau belajar, kok malah disuruh belajar di luar apa? Siapa yang bisa menjawab jawaban dari kejanggalan ini? Ada sedikit sisa hadiah buat antum yang bisa menjelaskan jawabannya. Ayo, fadhol. Hah? Majlis? Ah, duluan buat antum berarti ya. Ini anda nggak ngasih tau beliau loh, beliau memang langsung gitu sendiri. Ya, karena majlisnya Atha bin As-Sa'id majlis hadis, majlis sama al hadis yang di situ diriwayatkan hadis-hadis perawi-perawinya dengan sanatnya dan matannya. Itu majlis yang berbeda dengan majlis seperti ini, beda. Jadi majlis ilmu versi mereka, majlis ahli hadis itu adalah periwayatan hadis. Ya, kemudian oleh Ibnu Jurayj nanti akan menjadi perawi hadis untuk berikutnya. Itu levelnya beda. Ya. Makanya ulama-ulama hadis, ahli hadis, standar mereka tuh beda dibandingkan ulama di fan atau bidang lainnya. Dan antum tidak akan mendapatkan ulama yang lebih atau model ulama yang lebih detail dan teliti dalam permasalahan melainkan ulama ahli hadis. Ada ulama takhusus akidah, ada. Ada ulama yang memang lebih banyak di masalah tafsir, ada. Ada ulama yang lebih di masalah fiqih, ada. Dan di masalah adab, suluk, tazkiyatun nufus, ada. Dan ada menjamak semuanya juga ada, yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan lainnya. Kalau misalnya masing-masing dengan bidangnya, kalau misalnya antum bertanya ke anak, model atau jenis ulama bidang apakah yang paling dakik, paling detail dalam membahas suatu perkara, maka kita katakan ulama ahli hadis. Iya. Loh, bukankah ulama ahli fikih mereka juga detail dalam mentafri', mencabangkan permasalahan dengan illat-illatnya, dengan sebab-sebabnya, dan ya, betul. Tetapi tidak sedetail dan sejujur ulama ahli hadis. Kadang ulama ahli hadis itu kalau antum lihat ada ilmu jarah wa ta'dil, ilmu rijal. Kalau memang perawi ini dhaif, ya dia akan katakan dhaif. Perawi ini misalnya dia misalnya perawi ini baik perangainya, tetapi dhaif periwayatannya, lemah ingatannya. Ya dibilang ingatan, jadi dhaif hadisnya gara-gara cuma lemah. Dan lemah ingatan di zaman itu bukan lemah ingatan lemot atau enggak. Kadang-kadang cuma karena salah dalam satu atau dua riwayat saja itu sudah menjadi penilaian buat ulama. Wah, ini salah satunya. Baru cuma salah beberapa aja. Iya. Bahkan Syu'bah bin Al-Hajjaj dan lainnya mentahdzir atau menjarah ya, yaitu menegatifkan penilaian terhadap seorang yang bernama Zadzan kalau tidak salah, dikarenakan Zadzan ini perawi hadis langsung dinilai dhaif oleh Syu'bah atau semisalnya. Dinilai dhaif karena apa? Karena beliau melihat Zadzan itu naik gerobak yang ditarik oleh sapi. Enggak dipakai hadisnya. Ngerti enggak itu gerobak yang di desa-desa itu loh. Ada sapi narik belakang gerobak, ada sawah-sawah gitu loh, apa sawah lagi apa namanya? Ya gabah atau apa-apa. Jerami dan semisalnya itu kan. Nah, ini Zadzan ini naik di situ. Naik di situ langsung dilihat oleh ulama ahli hadis, enggak bakal tak ambil riwayat orang kayak gini. Emang kira-kira jadi fasik enggak gara-gara naik kayak gitu? Hah? Antum makan soto mie di pinggir jalan misalnya. Di zaman Abu Hanifah ada seorang perawi hadis makan di warung pinggir jalan kelihatan sama orang-orang. Langsung enggak diambil riwayatnya. Iya. Itu kalau zaman sekarang, ana udah enggak dijadiin ustaz ana. Beli martabak di pinggir jalan, makan di pinggir jalan. Ya beda zaman. Ini yang namanya bagi mereka namanya khawarim al-muru'ah namanya. Khawarim al-muru'ah itu yaitu penurun derajat kewibawaan seorang perawi. Cuman gara-gara makan di pinggir jalan enggak diambil ilmunya, ajib. Kira-kira menurut antum gimana? Suatu ketika antum melihat ana makan bakwan di pinggir jalan. Hah? Antum mau hadir enggak di majelis ana kira-kira? Hah? Atau antum juga joinan sama ana? Set kok sendiri, set enggak ngajak-ngajak. Ayolah sini sok makan. Hah? Gitu. Atau misalnya antum ketemu ana di mall. Ustaz ke mall. Wah, enggak ana ambil ilmunya. Ana bilang ke antum, siapa juga yang mau ngajarin antum? Iya kan? Jadi makanya kata ulama namanya khawarim al-muru'ah. Ini memang bisa yaitu perendah kewibawaan, itu memang bisa menjadi modal untuk menjarah atau menilai negatif terhadap seorang perawi, betul. Tetapi masalah muru'ah, kewibawaan, itu disesuaikan dengan konteks zaman dan tempat yang ketika itu berlaku. Yang mana itu sifatnya nisbi. Boleh jadi di daerah Asfahan, di daerah Iran, di daerah Irak ketika itu merupakan penghancur kewibawaan. Tapi di zaman sekarang, biasa. Ustadz selfie, itu menurunkan kewibawaan. Tapi di zaman sekarang gimana? Banyak gak ustadz yang selfie? Live streaming kayak gini selfie bukan? Hah? Antum kalau bilang selfie anak bubar deh. Hah? Dan seterusnya, ustadz kok punya channel YouTube sendiri, ustadz kok punya akun WhatsApp, akun Facebook, dan seterusnya. Dulu awal-awal Facebook ada, setelah Friendster itu kan beralih ke Facebook kan ya, ada Friendster dulu kan, Friendster namanya. Kemudian jadinya Facebook, bukan jadi Facebook, ada Facebook. Di tahun 2010-2009, itu masih banyak orang beranggapan, ustadz itu gak layak punya akun Facebook. Ustadz tuh kerjaannya belajar, ngajar. Jangan Facebook kan. Nah, sekarang banyak gak ustadz punya Facebook? Fanpage Facebook ada yang sampai ratusan ribu pengikut, ada yang sampai sejuta lebih ya. Apakah antum gak mau ngambil ilmu ustadz tersebut karena dia punya fanpage Facebook? Ini namanya hal-hal seperti ini sifatnya apa? Nisbi. Begitu juga dengan hal kayak gini sifatnya nisbi. Gak bisa sekarang, zaman sekarang misalnya antum membuka majelis, kemudian menyeleksi dengan seleksi yang luar biasa ketat. Yang hadir harus hafal 30 juz. Ya fadol, kalau mau fadol. Sate santri, kalau mau menerapkan seketat ini, silahkan, anak gak larang. Tapi jangan anak gurunya. Ya. Kira-kira ada yang ikut gak? Enggak ada. Ada insya Allah ya. Dikit ya. 30 juz. Harus sudah hafal 30 juz dengan fadol. Baru ikut majelis sama sanad Al-Quran misalnya. Atau minimal majelis tahsin. Nggak, ya aku udah jabat 30 juz masih majelis tahsin gimana? Ya, gimana? Susah orang sekarang. Apalagi di perkotaan Bekasi pula ya. Iya, Athari. Ya, Bekasi itu Athari ya. Karena Bekas itu Athar bahasa Arabnya. Jadi kalau ada Fulan Athari, berarti Bekasi dia. Karena Bekas itu artinya Athar ya. Bahasa Arabnya maksudnya. Itu yang kedua. Atau di sini bisa diambil faedah pentingnya skala prioritas dalam menuntut ilmu. Hafalin Al-Qur'an. Pokoknya ada modal lah gitu. Hafalan. Sehingga nanti ketika antum didorong dengan paksa atau sukarela menjadi imam, adalah surat yang antum baca. Selain surat-surat yang pendek yang membuat orang jenggot aja panjang. Tapi ilmunya sependek kumisnya. Gitu. Adalah surat-surat yang mungkin seenggaknya kalaupun juz amma, jangan mentok-mentoknya di qul huwallahu ahad. Jangan kemudian ketika udah sulit salah alternatifnya langsung otomatis ke qul huwallahu ahad. Kan banyak gitu tuh. Mentok mau terusin enggak bisa. Belakang juga enggak ngerti baca surat apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ujungnya ke situ. Itu jumhur ya. Kebanyakan seperti itu. Ayolah modalkan hafal Quran. Ya. Ini kita enggak hanya menyarankan untuk penuntut ilmu yang mungkin dari kalangan umum yang biasa hari-hari bekerja. Anda menyaksikan sendiri, ikhwan. Penuntut ilmu sekelas tulab lipia pun yang Anda menyaksikan sendiri karena Anda tulab lipia, Anda lulusan lipia, Anda melihat tahu orang-orangnya, tahu ikhwan-ikhwannya dari berbagai madhab. Maksudnya madhab di sini hizb. Ya, dari ormas mana, dari partai mana, dan seluruh Anda punya teman semua itu. Dan betapa banyaknya dari kita-kita ini, maksudnya tulab yang sudah mempelajari kitab-kitab tebal, masalah fikih itu, masalah kitab Bidayatul Mujtahid, fikih tentang khilafiyah dan seterusnya, wah, sampai diskusi, berdebat. Hafalan Qurannya mana? Paling berat ngapalin Quran bagi mereka. Paling berat, udah kayak orang munafik. Ilmu hanya untuk jidal, perdebatan, diskusi. Tapi menghafal Quran gak seberapa. Gimana ini? Padahal usulnya ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan ilmu itu ada di kalbu dengan hafalan pada asalnya. Adapun dengan membaca, ilmu juga insyaAllah, tetapi itu bukan sesuatu yang makbut. Makbut itu sesuatu yang dipatenkan gitu. Di kalbu dengan hafalan. Hafalkan Al-Quran semampunya gitu. Tapi ini enggak. Bahkan lebih memilih menghafalkan matan dibandingkan Al-Quran. Ajaib. Sebagian pesantren bukan pondok tahfiz, bukan pondok tahfiz. Terjadi taksir dan peremehan dan juga tafrid terhadap hak Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap hak Al-Quran, yaitu murid-muridnya dibimbing supaya lebih menghafalkan matan kitab, matan ilmiah, ajramiyah, warakat, baiquniyah, dan seterusnya. Itu bagus-bagus. Tetapi ayo, hafalannya mana? Enggak, kosong melompong. Atau paling juz amator. Baik, ada pula pesantren walaupun bukan pesantren tahfiz, mentargetkan tulab untuk menghafal Al-Quran, tetapi hafalan yang diserpihkan dari juz per juz per juz per juz, dan itu hanya sekelumit dari bagian satu juz, satu juz, juz satu hafalin bagian ini, juz dua hafalin bagian ini, juz tiga hafalin bagian ini saja, supaya nanti kelak jadi imam dianggap apa? Hafal 30 juz. Dan itu wakil, ikhwan. Itu wakil. Iya. Terjadi itu. Juz pertama, maka dipilih, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukum alkitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun ya ayuhaladzina amanu ista'inu bis sabri wa salah inna allaha ma'as sabirin wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda wal ahya'u walakin la tash'urun wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-jū'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiril sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hafalkan itu wahai murid, itu yang juz 1. Juz 2 nanti cari ayat yang relevan untuk dijadikan sebagai menjadi imam supaya jemaahnya syahdu. Nah, kalau bisa ayat-ayat yang sedih, ayat-ayat yang populer sering kedengaran. Itu tiap juz dipilih. Jadi bukan Al-Qur'an komplit, bukan. Yang wajib bagi mereka hanya apa? Yang penting hafal Yasin. Jadi intinya itu belajar buat apa? Buat diundang. Buat diundang Yasinan dan atau tahlilan, dan buat diundang atau jadi imam, yang mana supaya terkesan hafal ini hafal itu, dan harus dengan langgam-langgam yang ditentukan oleh mereka. Ini gak bisa seperti ini, bukan ilmu, ini talbis iblis ya. Walaupun yang dibaca adalah Al-Quran hak, tetapi tata cara dan juga tujuannya itu khata ya, begitu. Maka ini tidak mementingkan prioritas, maksudnya mereka memprioritaskan apa, dunia dibandingkan akhirat. Ini wakil, ikhwan. Ana ngomong kayak gini bukan hal yang ana khayalkan dan karang-karang. Ini terjadi memang di beberapa pesantren tradisional. Ya. Kemudian yang ketiga, suatu saat Al-Imam Ibn Wahab mendatangi Malik bin Anas. Ibn Wahab ini salah satu perawi ilmunya Malik bin Anas. Ya. Salah satu murid terbesar. Lalu ia berkata, apa pendapatmu tentang menuntut ilmu? Maka Imam Malik bertanya, mengatakan, menjawab, menuntut ilmu adalah suatu hal yang indah dan bagus. Akan tetapi pelajarilah terlebih dahulu hal-hal yang menjadi kewajiban harianmu untuk daily life kita. Ya. Maka mengulik masalah khilafiyah itu baik, indah, bagus untuk pelajar kelas menengah. Masalah khilafiyah. Contoh apa? Apa contohnya masalah khilafiyah apa, ikhwan? Hah? kalau masjid apa masalah khilafnya? Hah? Qunut subuh. Perselisihan yang bertalu-talu, tidak lekang oleh waktu. Ya, oke. Okay. Mengulik kemudian mazhab ini, mazhab itu, mazhab itu, masya Allah, mempelajari itu. Terus ditanya, antum tadi sholat subuh di mana? Di rumah, Ustaz. Ya. Artinya, ilmu hanya pembahasan bagi orang-orang seperti ini. Tidaklah suatu pengamalan. Pelajari terlebih dahulu hal yang menjadi kewajiban harian. Bahkan ada seorang dosen di tanah Arab sana, ahli dalam usul fiqih, ahli dalam ilmu-ilmu yang detail sekali, masya Allah. Suatu ketika muridnya bertanya kepada dosen besar ini, ya Syekh, saya mau nanya, kira-kira nanti di kubur kita akan ditanya apa? Bingung dia jawabnya. Dosen ini bisa mengetahui banyak perkara syariah dari fikihnya, usulnya dengan detail. Tapi ditanya, nanti di kubur kita, kita akan ditanya apa? Antum tahu jawabannya kan? Enggak tahu juga dah. Jawabannya, pertanyaan tiga kan? Ah, ini sekali berbeliau enggak tahu. Lalu di dosen kibar, Syekh Kabir, kabir ilmuhu, bukan kabir batnuhu, ya, kabir ilmuhu, beneran kabir. Tapi ditanya perkara yang keniscayaan untuk masa depan kita semua. Tidak tahu. Apa agamamu? Apakah ini, siapa ini, nabimu, siapa? Ya. Man robbuk, siapa robbu? Siapa nabimu, apa agamamu? Simpelnya begitulah. Itu tidak tahu itu. Karena itu hadis yang masyhur sekali. Berarti ini enggak memprioritaskan untuk bagaimana nanti dikuburnya, dan lebih memprioritaskan ilmu-ilmu yang sifatnya tafsili, rinci, yang mana itu belum tentu bermanfaat justru. Ya. Zikir pagi petang misalnya, itu ilmu terapan harian. Kira-kira banyak gak anak pesantren, lulusan pesantren yang non salafi ya, yang bukan salafi, pesantren-pesantren selain pesantren Ahlussunnah lah, pesantren lain. Tanya ke mereka, sebutkan zikir-zikir pagi petang. Atau jangan tanya mereka, dan anak tahu bagaimana kondisinya. Sebagian lulusan dari kampus kami yang tidak, yang masih mencengkram akidah Asy'ariyah dan semisalnya. Akhi, coba zikir pagi petang sebutkan 6 aja lah. Atau 5 aja. Enggak tahu. Semester 8 enggak tahu. Lulus Libya LC Al-Sinta News and Talk ya. Enggak tahu. Ini kalau nggak ngomongnya LSI juga nggak apa-apa. Kalau antum bukan LSI jangan ngomong gitu. Ntar antum di demo nanti. Ya, nggak tahu. Terus belajar apa selama ini? Oh, kami belajar Bidayatul Mujtahid. Kami belajar kitab ini. Sebutin kitab kita. Di itu beberapa teman seperti itu. Kami, kita waktu kami belajar dulu Bidayatul Mujtahid, membanggakan kitab-kitab berat yang dipelajari. Tapi coba antum tanya hafalan zikir harian pagi petang, banyak yang tidak tahu atau belum hafal. Pertama mungkin karena kurang ilmu, dan kedua tidak diamalkan. Dan ini real ikhwan, ini real, ini nyata. Ini kok kenyataan talibul ilmnya dan calon ustadznya ini kayak gini ikhwan. Ya, dan ini nyata, ini bukan dongeng atau apa. Dan anda melihat sendiri begitu. Karena namanya majelis ilmu yang sifatnya akademik, itu adalah hanyalah akademisi. Belum tentu orang yang atau talib yang di dalamnya betul-betul ngerti ilmu atau ngerti tujuan ilmu atau mau mengamalkan ilmu, belum tentu. ya belum tentu begitu. Karena ya terkadang ada di antara penuntut ilmu yang Anda dapati mereka tidak mengetahui beberapa hal yang remeh. Kayak waktu itu kita sebut Al-A'mas, ya. Ingin enggak cerita Al-A'mas yang jenggot sampai 4000 hadis bisa menampung 4000 hadis, masih ingat ikhwan cerita itu? Atau ingatnya 4000 hadis numpang di jenggot doang? Ya kan? Jadi ada seorang pria, syekh, bertanya kepada Al-A'mas masalah yang sepele dalam sholat, maksudnya masalah yang semua orang dari jahilnya sampai alimnya tahu artinya, tahu jawabannya, tapi kok orang ini masih nanya padahal penampilan dan perawakannya udah kayak syekh kabir, ilmunya tinggi. Maka kata Al-A'mas apa? Bilang, lihatlah orang ini, jenggotnya itu sanggup menanggung hafalan 4000 hadis, tapi pertanyaannya kayak anak kecil yang baru belajar TBA. Ini Al-A'mas bukan bermaksud ngecengin doang, ya, bukan masuk ngecengin, tapi apa? Memberikan ibrah pada kalian semua. Jangan cuma penampilan doang, diperbaiki ilmunya dong, ya. Gitu. Tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan pintu masuk syaitan. Bukankah merupakan suatu hal yang aneh bagi penuntut ilmu jika mereka tidak mengetahui perkara-perkara yang senantiasa mereka lalui setiap pagi dan petangnya sebanyak 5 kali? Zikir-zikir setelah salat. Banyak kan zikir-zikir bid'ah setelah sholat? Hah? Ya, bertaburan. Ya. Sampai di satu masjid, belakangan ini, mungkin dua pekan lalu atau dua pekan lalu. Anda melihat sendiri, salah satu jemaah kita. Bukan jemaah Ahlussunnah, bukan jemaah salaf, bukan. Di suatu masjid yang ada zikir berjemaah setelah sholat berjemaah. Habis Allahu Akbar gitu kan. Kemudian ada afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, gitu kan ya, persis kan? Bukan ana fa'ilnya, ana bukan pelaku, ana penderita ya, korban ya. La ilaha illallah itu kalau udah sampai situ pada tegak tuh, masyaallah bagus. Kalimat la ilallah itu kalimat terbaik, kalimat thayyibah, kalimat ikhlas, kalimat tauhid. Syarat sahnya Islam. Habis itu apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ada yang gerak-gerak kan? La ilaha, kanan kiri. La ilaha. Mulai gerak. Kenapa enggak datar di gerak-geraknya? Kenapa baru sekarang? Kemudian wallahi yang lihat seorang tua, la ilaha illallah, la ilaha. Wallahi yang lihat di samping kiri dekat pintu. Ini kayak gini, Allah musta. Sampai la ilaha illallah sambil merungut ini, menikmati, enjoy. Masyaallah, dakwah ini masih panjang rupanya. Anda mau ngapain coba? Masa anda ikut-ikutan dengan alasan dakwah gitu? Masyaallah, seperti itu, dengan cara-cara seperti itu bid'ah. Dan mereka enggak tahu kalau itu bid'ah dengan cara seperti itu. Apalagi kalau udah alot, udah usia senja, malu kita mau apain? Bentar lagi maghrib nih orang, gimana ya? Pak maaf pak, itu tidak ada sunnahnya. Wah antum langsung dikecam. Apalagi ternyata diketahui misalnya dia orang DKM, oh, udah kena nanti. Masya Allah, masih seperti ada seperti di kota di Jawa Timur nih. Iya, sampai kayak gitu. Dan itu enggak tahu dia. Mereka enggak tahu. Dan ketika kita sebutkan zikir, dan bahkan zikir-zikir yang memang sebenarnya syar'i masyru'. Subhanallah, ya kan? 33 ya. Habis juga 20 fadl. Alhamdulillah, Allahu Akbar gitu. Antum cek aja di masjid-masjid yang seperti itu. Imam-imamnya yang memimpin, mengkomandoi subhanallah, antum belum sampai 33 ikhwan, antum udah di cut duluan, baru 15 udah dipotong nih. Oh, alhamdulillah. Anda tuh sampai pelototin dari belakang tuh, lu baca apaan sih? Dan dia baca cuman kerasnya pas alhamdulillah. Pakai atas nih. Jadi yang penting nih speednya ini masya Allah nih. Berapa Mbps enggak tahu. Allahu Akbar. Pengen timpuk ini belum bentar dulu apa ya? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dengan dengar sendiri, Akbar, Akbar, Akbar, Akbar, Akbar, Akbar, Akbar, Akbar, Akbar, Akbar. Allah Akbar, Alhamdulillah, udah buyar dah semua ini. Dah enggak jadi dah. Kita mau zikir pun kalau bisa sendiri-sendiri pun udah kedengaran suara imamnya yang udah membuat kita tuh terbawa suasana. Suasana mangkel namanya. Dan mereka enggak tahu itu. Terus selama itu zikir itu seperti itu, hanya tasbih simbolis mata. Lisannya itu ada yang kayak gitu, itu zikir apa-apa. Ini mereka enggak ngerti. Seperti itu ajarannya. Jadi yang prioritas seperti ini seringkali diremehkan. Malah justru yang bukan prioritas itu malah yang didahulukan. Ya. Ini azan apa-apa ini, ikhwan? Azan. Beneran azan? Kita belum sampai ke tema sebenarnya ini. Gimana kok kita daurah sekalian 2 hari sekarang? Belum gak pulang berarti ya. Azan berarti ya. Aikhan, azan, fadal. Baik, kita lanjut di sini dan kita baru mulai pembahasan sebenarnya untuk judul tema atau tema pada kali ini. Atau tema sebenarnya yang dijadwalkan oleh Bang Win itu prioritas dalam menuntut ilmu ya. Betul ya? Oke. Baik, berikut ini adalah buku-buku yang kami anjurkan untuk dibaca bagi para penuntut ilmu pemula. Mungkin Anda akan membahas 1, 2, 3 saja. Tafsir Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ya, Taisirul Karimil Mannan fi Tafsir Kalamir Rahman. Atau disebut juga Tafsir As-Sa'di. Ini merupakan kitab tafsir yang sangat baik. Ya, untuk tempo kontemporer, untuk kekinian. Ini kitab yang sangat baik, luar biasa. Mudah penyajiannya. Terpercaya, maksudnya muwatsaq terpercaya maksudnya adalah dari segi akidah lurus gitu loh. Sehingga antum tidak perlu khawatir tentang tafsir ini. Karena tidak semua kitab tafsir itu layak untuk dipelajari thalibul ilm, terutama pemula. Tidak bisa ditelan bulat-bulat untuk segalanya. Imma karena masalah thiqahnya atau tidak thiqahnya, imma karena latar belakang mufassir ini, madhab atau akidahnya, masalah akidahnya menyimpang dari ahlus sunnah. Ya, bisa. Itu satu sebab, faktor pertama. Dan sedikit akidah boleh jadi ada yang menyimpang di antara ahli tafsir. Kedua, imma sebenarnya akidah yang selamat. Hanya saja memperbanyak muktsir dalam masalah Israiliyat, cerita Israiliyat diperbanyak di dalam kitab-kitabnya. Ya, itu faktor kedua, ketidakamanan ya dalam beberapa kitab tafsir, itu yang kedua. Ya, jadi pertama faktor latar belakang madhab. Yang kedua yaitu apa tadi? Dari segi apa, ikhwan? Hah? Israiliyat. Ditaburkannya Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat dalam kitab tersebut. Ya. Itu dua poin di antara sekian poin yang anda ingat. Jadi kesikohan atau hal yang langsung bisa kita percaya bulat-bulat itu hanya di beberapa kitab tafsir yang memang betul-betul latar belakangnya betul-betul masya Allah, akidahnya selamat insya Allah. Dan ini bukan berarti meremehkan ahli tafsir yang memiliki beberapa permasalahan dalam masalah akidah, bukan. Mereka ulama fudhala, tetapi ada harus kewaspadaan akan pada thalibul ilm membaca sebagian kitab mereka. Dan ada juga selain itu kitabnya bersih dari Israiliyat. Ini bukan berarti Israiliyat tidak boleh dihikayatkan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan hadis itu silakan, ceritakan tentang Bani Israel. Tidak apa-apa. Wala haraj. Dan selama tapi tidak langsung dibulat-bulat kita yakini kebenarannya. Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Israeliat. Adapun yang tadi pertama di antara kitab tafsir yang latar belakang mazhab akidahnya itu ada permasalahan, itu biasanya dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah. Beberapa tafsir yang ulama Asy'ariyah dan mereka ulama yang fudhala, mereka ulama yang memiliki keutamaan. Walaupun memiliki juga hal yang dibantah oleh sebagian ulama Ahlus Sunnah. Di antaranya tafsir Ar-Razi tentu. Di antara tafsir besar yang banyak faedahnya, hanya saja ada pula kesalahannya. Dan beliau imam besar dalam mazhab Asy'ariyah. Sampai ada tidak tahu pakai Ibnu Hayyan atau lainnya yang mengatakan seperti ini. Tafsir Ar-Razi, kullu syai fihi illa tafsir. Arti enggak artinya? Tafsir Ar-Razi itu 30, ada anak punya kitabnya. Ada yang versi 30 jilid. Tulisannya kecil-kecil. Ini boleh dikatakan kitab tafsir terpanjang yang anak pribadi punya, paling banyak kalimatnya, paling panjang. Paling pertama, setahu anak, dalam pengetahuan anak, setahu anak aja, yaitu Tahrir wa Tanwir karya Tahir ibn Asyur. Kemudian tafsir Ar-Razi ini, panjang. Al-Fatihah itu sampai ratusan halaman. Tafsir surat Al-Fatihah. Tapi bahasanya banyak berbelit, benar. Karena ahli kalam. Sampai Ibnu Hayyan atau lainnya mengatakan tafsir Ar-Razi kullu syai fihi illa tafsir. Tafsir Ar-Razi, segala sesuatu ada di tafsir ini kecuali apa? Tafsir. Segala sesuatu ada di dalamnya kecuali tafsir. Iya. Kayak orang gila, segala sesuatu ada pada orang ini kecuali keorangan gitu. Jadi seperti ruh tafsirnya hilang. Yang ada tuh filsafat, mantik gitu, tapi ini berlebihan, kalimat mubalaghah, berlebihan. Enggak, tetap banyak manfaatnya, hanya saja banyak muakhadzat, yaitu hal-hal yang perlu ditinjau kembali. Ya. Juga kemudian hadir ada tafsir Al-Baydawi. Ya, yang merupakan kompilasi dan talkhis dari 3 tafsir. Ya, tafsir. Dan ini Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah mereka juga punya jejak yang sangat baik dalam ilmu tafsir sebenarnya. Begitu pula dengan ulama Maturidiyah, tafsir An-Nasafi, tafsir Al-Maturidi. Begitu pula dengan ulama Mu'tazilah. Dan paling masyhurnya ulama Mu'tazilah di kalangan ahli tafsir yaitu Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari, tafsir Az-Zamakhsyari. Itu Mu'tazili kental itu. Sampai dihikayatkan Az-Zamakhsyari ini suatu ketika bertamu ke ulama lain, ngetuk pintu ulama lain, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Az-Zamakhsyari al-Mu'tazili, gitu ya. Bangga dia kayak gitu. Iya, antum boleh kayak gitu, boleh, fadl. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Winarto Sururi, misalnya. Penerima dana Ihtiraf. Fadl. Kalau antum memang enggak ngerasa bersalah, fadl. Iya. Sampai kayak gitu. Nah, itu dalam mazhab. Maka thalibul ilmi itu tidak lantas kemudian karena ini buku tafsir langsung dibaca ditelan bulat-bulat, padahal di sini ada mazhab yang menyimpang. Kemudian faktor kedua, Israiliyat yang sangat banyak. Kitab yang paling populer yang di dalamnya banyak Israiliyatnya yaitu tafsir Jami'ul Bayan di Alil Quran atau disebut tafsir At-Tabari karya Imam At-Tabari. wafat sekitar 320 atau sekitar 310 Hijriah atau sekian. Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Ini Imam At-Tabari, imamnya semua ahli tafsir setelahnya. Imam besar, imam lughah, imam tarikh, imam tafsir, dan imam ahli hadis juga. Ini At-Tabari, ikhwan. Imam lughah, dan lughahnya itu hujahnya, masya Allah. Imam dari segi sejarah, tarikh, makanya punya kitab tarikh At-Tabari. Ustaz Zainal Abidin itu kadang menyebutkan kitab tarikh At-Tabari ini. Ya, kemudian imam, apa lagi tadi anda bilang? Ahli hadis, ya. Ada lagi satu lagi, ikhwan. Nah, tafsir lah. Imam ahli tafsir, ya. Satu, imam lughah, ya. Imam hadis, ya. Tarikh, ya. Berarti apa? Sahih. Empat itu. Padahal dulu Imam At-Tabari sebenarnya bapaknya yang pengen jadi ulama. Bapaknya. Yang pengen jadi ulama bapaknya. Tapi bapaknya kualitinya kurang. Maksudnya kan untuk menjadi ulama, ulama besar itu enggak cuma modal semangat, ikhwan. Juga perlu apa ya, kejeniusan, kecerdasan lah ya itu. Ya jadi ya kalau susah cerdas ya repot juga gitu. Bapaknya nggak bisa, akhirnya nyerah. Dan dia kemudian udahlah, saya membanting tulang menafkahi anak saya dengan harta halal aja supaya jadi ulama. Diniatkan gitu, ibunya menterbiah, kemudian jadi Imam At-Tabari jadi ulama, insya Allah. Nah, sebagian ulama memberikan mu'akhadat dan penilaian yang mungkin ada sisi negatifnya sedikit gitu ya tentang tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari terlalu bertawassur dalam Israiliyat. Bertawassur itu artinya terlalu meluas dalam menghikayatkan riwayat-riwayat Israiliyat. Itu di antara mu'akhadatnya, di antara hal yang dipandang atau dikritisi oleh sebagian ulama. Sampai ada beberapa kitab, baik disertasi para masyayikh atau thalabul ilm, membahas tentang Israiliyat dalam kitab tafsir, dan rujukan mereka paling besar pasti tafsir At-Tabari. Nah, itu di abad akhir 4 Hijriah, akhir 3 Hijriah, tahun 200 sekian sampai beliau wafat tahun 310 Hijriah. Datang Ibnu Katsir kemudian di setengah kedua dari abad ke-7 Hijriah, 650 sekian sampai 700 sekian, ya. Ya, afwan, 700 awal-awal, ya. Itu lebih tepatnya. Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Ibnu Katsir. Perlu diketahui, ikhwan. Sebelum tafsir Ibnu Katsir itu ada satu bumi ini, umat Islam satu bumi, ya. Anggaplah satu bumi. Itu tafsir rujukan itu paling masyhur di mana-mana, tafsir Al-Baydawi Asy'ari, ya, yang beliau ulama awal abad 7 Hijriah. Nah, itu dari situ tuh. Oh, di mana-mana Baydawi, tafsir Baydawi, ya. Makanya orang Indonesia ada yang namanya Baydawi, ada enggak? Ada kan? Ada. Karena itu ulama Syafi'iyah masyhur besar ketika itu. Ulama Asy'ari yang masya Allah itu besar, populer di mana-mana. By the way, ya. Iya. Sekarang diganti by the way jadi, ya. By the way. Iya. Ada orang nih. By the way, kita ngapain nih? Kok by the way? By the way, dalam perjalanan, ngomong-ngomong, by the way, bukan by the way, beda. By the way nama ulama. Terus kemudian ada bajai, dinamain apa? Bajuri. Bajuri itu nama ulama, ikhwan. Bajuri itu nama ulama. Ulama Azhari di Mesir. Ulama besar di Mesir 200 tahun lalu. Punya kitab Hasiyat Al-Bajuri. Bajuri atau Bajuri. Nama Bajur, nama nama apa namanya, nama daerah. Bajuri itu nama ulama. Sekarang coba antum tuh kalau keinget Bajuri, pasti keinget tuh kendaraan BMW bajai merah warnanya, mesti gitu. Bajai Bajuri, Bajuri. Jangan namain anak Bajuri. Kenapa? Nanti dibajai-bajain sama teman-teman. Itu nama ulama aslinya, ulama Syafi'iyah. Iya. Nah, jadi ketika itu tafsir Baydawi, astagfirullah namanya lupa ya, masya Allah. Tanzil Anwar. Allah. Ana lupa namanya Tanzil Anwar apa. Tafsir Al-Baydawi namanya. Disebut Tafsir Al-Baydawi. Allahu musta'an. Ana lupa. Terus kemudian ketika lebih populernya, nah, Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir ini Ahlu Sunnah dari kalangan Syafi'iyah juga. Nah, beliau masya Allah ahli tarikh Ibnu Katsir, ahli tafsir Ibnu Katsir, ahli hadis Ibnu Katsir, ahli hadis. Ya, hanya Ibnu Katsir dalam masalah fikih itulah yang enggak terbit buku-bukunya. Baik. Ibnu Katsir kemudian membuat kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, dan itu bisa dikatakan boleh jadi itu apa ya, jantungnya tafsir salaf kita. Setelah Tafsir Ibnu Katsir muncul, beralih kemudian Tafsir Al-Bawadhi mungkin masih dipakai oleh kalangan Asy'ariyah, tapi dunia beralih, bisa dikatakan oleh sebagian para masyayikh mengatakan tafsir yang paling laris sejak zaman penerbitan awalnya Tafsir Ibnu Katsir. Iya, benar kan? Dan itu bisa membuktikan itu sampai sekarang. Terjemahan tafsir yang paling banyak modelnya tafsir apa? Ibnu Katsir. Bukan tafsir Al-Jaizi, enggak ada. Tafsir Ibnu Katsir. Ya kan? Anak kan udah menjelaskan di antum waktu itu ya, kapan ya? Tafsir Ibnu Katsir antar cetakan di Indonesia udah pernah ya? Itu pun belum semuanya disebutkan karena ada beberapa dicetakan lama dulunya. Tafsir Ibnu Katsir cetakan tahun yang kertasnya masih coklat terus baunya bau kayu itu loh. Itu juga dulu ada Tafsir Ibnu Katsir. Masyaallah. Sejak penerbitannya, maksudnya dari penulis masih hidup tahun 700-an Hijriah, sejak itu mulai dunia beralih kiblatnya ke Tafsir Ibnu Katsir sampai sekarang. Begitu. Nah, Tafsir Ibnu Katsir itu sebagian orang menuding Tafsir Ibnu Katsir itu, ini gimana? Ini selesai apa gimana? Rampungin bentar ya. Jangan jam 8 kelamaan, anak-anak juga mau pulang. Nah, ngomong apa nih tadi ikhwan? Sebagian kemudian menuding Tafsir Ibnu Katsir ini, sebenarnya bukan menuding ya, bahasanya apa ya, memberi kesimpulan yang sebenarnya tidak tepat. Tafsir Ibnu Katsir ini sebenarnya talkhis atau ringkasan Tafsir At-Tabari. Anak punya Tafsir At-Tabari, punya Tafsir At-Tabari, semua yang punya alhamdulillah. Tafsir At-Tabari yang dia ada cetakan cetakan Al-Hajar Saudi, cover merah, 22 atau 24 jilid tebal segini Tafsir At-Tabari. Segini ikhwan, antum baca sampai mati itu enggak selesai-selesai itu. Dan itu Tafsir At-Tabari itu beliau enggak nulis. Segitu ribuan halaman enggak nulis. Apa? Rekam MP3 gitu. Enggak. Mendikte ke murid-muridnya. Enggak nulis, enggak baca. Dan Tafsir At-Tabari itu semua itu dalam satu ayat. Itu isinya asar-asar para salaf dengan seluruh sanadnya. Padahal sanad haddatsani fulan an fulan haddatsani fulan akhbarana fulan qal arti lafal misalnya wasaqahum artinya ini. Dah gitu dong tafsirannya gitu dong. Yang panjang apa? Sanadnya panjang. Dan itu enggak ngelihat buku kitab enggak. Mendikte aja. Satu. Dalam ayat ini ada ikhtilaf, ada tiga pendapat. Pendapat pertama ini, menurut kedua ini, menurut ini. Pendapat yang mengatakan pendapat pertama riwayatnya begini. Hadatsana ini qala han. Hadatsana gini qala han. Hadatsana gini qala han. Pendapat kedua begini kesimpulannya. Hadatsana gini hadatsana gini wah gitu. Gitu. Seperti itu ikhwan. Dan orang biasa kayak kita enggak bakal tahan baca seperti itu. Telah menceritakan kepada kami dikit-dikit telah menceritakan enggak tahan kita. Ibnu Katsir dikatakan disimpulkan sebagian pihak Ibnu Katsir itu hanya kerjaannya hanya apa? Mentalkhis, meringkas, memotong semua sanad dan hanya menyimpulkan saja dari qail dengan qaulnya saja. Sanadnya dipotong semua. Artinya Mujahid Qatadah dan Ibnu Jurayd berkata gini, kan gitu di tafsir Ibnu Katsir. Antum menemukan banyak nama-nama salaf di Ibnu Katsir, di tafsir Ibnu Katsir banyak gitu. Itu ringkasan semua memang. Tapi pernyataan bahwasanya tafsir Ibnu Katsir yang panjang itu hanyalah ringkasan itu tidak tepat. Karena Ibnu Katsir di situ juga menawarkan beberapa pemikiran beliau dan tafsir beliau dan pandangan beliau dan beberapa cerita mungkin atau beberapa hadis yang beliau idhofahkan dalam tafsir tersebut yang tidak ada di tafsir At-Tabari. Maka tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir Ibnu Katsir. Bukan ringkasan tafsir At-Tabari. Memang di tafsir Ibnu Katsir antum akan temukan qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir. Siapa Ibnu Jarir? At-Tabari. Berkata Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir. Sering, itu sering. Antum lihat aja sendiri. Tapi itu tidak menjadikan tafsir Ibnu Katsir hanyalah ringkasan dari tafsir At-Tabari. Melainkan dia tafsir berdiri sendiri, mengambil istimdad materi banyak dari At-Tabari dan mengembangkannya dengan pengembangan yang berkah sekali sampai sekarang, masya Allah. Tafsir Ibnu Katsir itu semua madhab, semua kalangan dalam kaum muslimin menerimanya dan itu tidak mudah. Sekarang coba tafsir As-Sa'di. Yang tahu tafsir As-Sa'di siapa? Salafiyin doang. Antum tanya aja sama orang-orang Ahlu Sunnah versi short. Tanya aja ke mereka. Tahu tafsir As-Sa'di gak? Hah? Siapa? As-Sa'di. Hah? Baru dengar. Bahkan di kalangan Salafiyin aja belum tentu kita ngerti tafsir As-Sa'di yang mana. Tafsir Syekh Utsaimin ada dicetak oleh muassasah yayasan Syekh Utsaimin. Itu banyak banget, masya Allah. Hasil dari durusnya, kajiannya, kajian rutin tafsir, ditafrigh oleh murid-muridnya, ditahqiq kemudian jadi buku besar. Surat Al-Baqarah 3 jilid tafsir Surat Al-Baqarah Syekh Utsaimin. 3 jilid. Gede-gede 3 jilid. Al-Baqarah doang. Ali Imran 2 jilid, An-Nisa 2 jilid, Al-Maidah 2 jilid. Anda punya itu? Siapa yang kenal itu? Cuma Salafiyin doang, itu pun beberapa doang yang mau beli. Tapi tafsir Ibnu Katsir di Indonesia misalnya. Coba, NU nerima gak tafsir Ibnu Katsir? Nerima banget. Selain karena Syafi'iyah juga, sama-sama Syafi'i madhabnya. Ya. Muhammadiyah? Nerima. Al-Irsyad? Nerima. Persis? Nerima kan? Semua nerima gak ini, ikhwan? NU nerima, Muhammadiyah nerima, Al-Irsyad nerima, Persis nerima. Sate santri? Hah? Hah? Saya. Iya, ormas itu. Ormas Covid, ya. Iya, sebagian orang bilang lihat tuh gak ada maskeran, gak ada maskeran, masya Allah. Per 5 Maret Covid menurun, hilang masker di sate santri. So, udah derajatnya bukan LC, bentar lagi MA lulus antum. Masya Allah, ajaib. Cuman ini doang ya maskeran. Ini pun murid baru. Antum pengaruhi besok nggak datang nggak maskeran ini. Iya, lihat aja. Hati-hati di sini banyak toksik di sini banyak racun. Iya. Toi. Hah? Iya. Lihat aja. Melazimkan diri dengan jemaah lah. Jangan mukhalif, jangan menyelisihi jemaah. Tapi ada pedoman ketika semua orang telanjang dan antum berpakaian, maka semua yang telanjang itu akan melihat antum itu salah. Iya, gitu. Anda nggak ambil antum di sini. Ya, cuma anda mengkhawatirkan keselamatan masa depan antum aja. Baik, cukup sekian insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.